lagi buat semuanya ya. percaya jika bercinta jika jika bercinta jika jika yang bawah yang lagi ya. Bagai disayang sayang sakitnya hati, betapa sakitnya hati. Bagai disemat-semat hancurnya jiwa, betapa hancurnya jiwa. Cinta yang tadi di depan mata, bagai disayang-sayang sakitnya hati, betapa sakitnya hati. Nyanyi lagi ya. Bagai diremas-remas hancurnya jiwa, betapa hancurnya jiwa bercinta, jiwa bercinta, jiwa. Terima kasih banyak buat